إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kembali kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kajian kita majlis yang ke-57, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita melanjutkan sedikit dari pasal yang terakhir saya bahas, pasal faslun fi istihbab qiraatil jama'ati mujtami'in, pasal disunnahkannya membaca beberapa orang, yakni banyak orang, mujtami'in, dalam keadaan membaca bersama-sama. Ya, dan keutamaan al-qari'ina minal jama'ah wasami'in, yang dan keutamaan baik orang yang membaca maupun orang-orang yang mendengar, yang telah kita bahas panjang lebar, di antara yang kita telah jelaskan dalil-dalil Imam Nawawi yang beliau bawakan untuk menunjukkan disunnahkannya hal tersebut, yang beliau bawakan dari beberapa hadis Nabi SAW, ada juga dari hadis yang dhaif. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan bahwa hal tersebut tidaklah disepakati oleh para ulama tentang disunnahkannya dan disyariatkannya hal tersebut, dan beliau membawakan juga pendapat ulama yang bertentangan dengan pendapat yang beliau pegang, di antaranya sebagaimana yang telah kita sebutkan pendapatnya Hasan bin Athiyah dan Al-Imam Al-Auza'i. Ya, bahwasanya mereka memandang awwalu man ahdatha ad-dirasah fi masjid Dimashq Hisham bin Ibnu Ismail. Ya, bahwa itu metode belajar yang diada-adakan yang tidak dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in kabir, karena Al-Imam Al-Auza'i termasuk juga golongan tabi'in. Ya, dan juga bagaimana Imam Nawawi juga telah menukilkan ya pendapat dari Imam Malik bahwa, dan dilanjutkan bahwa yang sunnah adalah yang satu membaca kemudian yang lain mendengar, dan sebagaimana telah saya jelaskan bahwa itulah yang lebih tepat. Kenapa? Karena itulah metode penyampaian wahyu dari Jibril kepada Rasulullah SAW maupun dari Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Yakni salah satunya membaca, yang lainnya mendengar. Ya, begitu pula tadi kuatkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud, Iqra' Al-Quran, Iqra'i alaiya Al-Quran, bacalah kepadaku Al-Quran. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud bertanya, Aqra'u alaika wa alaika unzil? Ya Rasulullah, apakah patut aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Ya, Nabi SAW jawab bahwa beliau suka untuk mendengarkan Al-Quran dari orang selain beliau, yang menunjukkan bahwa yang membaca cukup satu orang saja sedangkan yang lain mendengar. Ya, ini yang telah kita jelaskan. Lalu Al-Imam An-Nawawi, apakah ya metode membacanya dengan bersama-sama atau dengan sendiri-sendiri? Namun tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sebatas yang saya ketahui bahwa jika orang-orang yang mempelajari Al-Quran atau yang membaca Al-Quran berkumpul kemudian salah satu membaca yang lain mendengar, maka ini disunnahkan. Ya, baik menurut mazhab Imam Nawawi maupun menurut mazhab yang berlawanan dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini disunnahkan ketika yang membaca adalah satu orang. Ketika yang membacanya bersama-sama baru itu para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang telah kita jelaskan. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, ketika orang-orang tersebut, kaum muslimin berkumpul di suatu tempat, apakah itu ya terdapat fadilah bagi orang yang mengumpulkan dan berusaha untuk membuat mereka berkumpul atau tidak? Ya, sebagaimana beliau jelaskan dalam sub pasal yang terakhir, beliau menutup pasal ini dengan pembahasan ini, Amma fadilatu man yajma'uhum 'ala al-qira'ah, adapun keutamaan orang yang mengumpulkan mereka, yakni mengumpulkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an di suatu tempat, 'ala al-qira'ah, untuk membaca Al-Qur'an, fa fiha nususun katsirah. Ya, kata beliau, untuk menunjukkan hal tersebut terdapat nas-nas dalil-dalil yang banyak. Ya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dalu 'ala al-khairi kafa'ilihi." Ya, bahwasanya orang yang menunjukkan 'ala al-khair, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilihi, sebagaimana orang yang melakukan. Ya, orang yang menunjuki kepada kebaikan seperti orang yang melakukan. Yakni apa? Dia mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukan mendapat pahala. Justru dia mendapatkan pahala dua kali lipat atau bahkan berkali-kali lipat sesuai dengan jumlah orang yang dia kasih tunjuk. Yakni dia ajak dan dia beri pemberitahuan tentang adanya majlis qiraatul Quran. Ya. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Syadzan, yang Al-Imam Ahmad ketika meriwayatkan hadis ini Syadzan qala, dan Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullahu taala, yang beliau mentahqiq musnad Imam Ahmad, mengatakan bahwa hadis ini sahih namun sanadnya dhaif. Yani sahih bukan hanya dengan satu sanad, sahih li ghairihi, yani dengan berkumpulnya sanad-sanad hadis tersebut. Adapun ya satu persatu sanadnya terdapat pembicaraan. Dan juga Imam Nawawi membawakan dalil lain yang lebih sahih. Ya, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la annahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada engkau, satu orang saja memberikan hidayah, memberikan jalan, memberikan tunjuk kepada petunjuk yang baik, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagi engkau daripada humrun na'am. Ya, humrun na'am itu unta-unta merah. Ya, unta-unta merah. Memberi hidayah kepada seseorang, di antara yang memberi tunjuk kepada jalan yang baik, lebih baik daripada unta-unta merah. Ya, hakikatnya hadis ini ya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Ya, ketika perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari sebelumnya menganjurkan atau memberi semangat para sahabat. Ya, bahwasanya besok akan menyerang benteng Khaybar. Siapakah yang akan menjadi pemimpin di perang tersebut? Ya. Para sahabat membicarakan siapa kiranya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketika itu beliau sedang sakit mata. Ya, kemudian di ruqyah dan diludahi oleh Nabi SAW sehingga mata yang sembuh seketika. Seolah-olah tidak pernah sakit. Ya, kemudian Ali pun diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin perang membuka benteng Khaybar. Namun sebelum berperang, Nabi SAW memerintahkan atau mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengajak mereka kepada Islam terlebih dahulu. Ya, mengajak mereka kepada Islam terlebih dahulu dalam hadis yang cukup panjang. Kemudian di akhirnya ditutup dengan bagian ini. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada satu orang saja, ya apalagi ada banyak yang nanti masuk Islam kalau engkau sampaikan Islam kepada orang-orang Yahudi tersebut. Ya, satu saja maka itu lebih baik daripada unta-unta merah. Unta merah di kalangan bangsa Arab pada waktu itu adalah kendaraan yang paling bagus. Ya, kendaraan yang paling bagus bagi mereka. Kendaraan yang paling mahal unta. Ya, unta kuda. Di antara unta kan warnanya ada beberapa macam. Ya. Kalau di kita mungkin tidak banyak. Kalau di sana itu bermacam-macam. Unta yang paling bagus adalah unta merah. Ya, itu jenis yang paling bagus. Paling mewah. Iya, paling mewah. Ya, kalau di zaman kita mungkin seperti Bugatti Veyron ya. Intinya kendaraan paling mahal di waktu itu unta merah. Memberi seorang petunjuk atau ya mengarahkan seseorang kepada petunjuk satu saja, satu orang saja, maka itu lebih baik daripada unta merah. Terlebih lagi jika banyak orang yang mendapatkan petunjuk dengan wasilah kita. Al-Imam An-Nawawi ya beristidlal dengan hadis ini. Kenapa? Karena memang membaca Al-Qur'an adalah ya petunjuk. Ya, bahkan Allah namakan Al-Qur'an petunjuk hudan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ya, tentu saja majlis membaca Al-Quran, apakah itu majlis qiraah atau majlis tafsir, itu bagian dari petunjuk yang Allah berikan. Sehingga apa? Orang yang memberi petunjuk kepada majlis Al-Quran, maka dia telah menunjuki orang kepada jalan yang baik. Dan itu lebih baik daripada unta-unta merah. Wal ahadithu fihi kathiratun masyhurah. Dan hadith-hadith tentang hal ini, ya banyak dan masyhur. Ya banyak dan masyhur untuk menganjurkan orang kepada kebaikan. Di antaranya hadis yang juga sudah ma'ruf. Man sunna fil islami sunnatan hasanatan falahu bihi hasanah. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syaiha. Ya, barang siapa yang memberi petunjuk kepada seseorang, memberi contoh yang baik kepada orang lain, kepada kaum muslimin, maka dia mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang dia beri petunjuk. Tapi justru dia mendapatkan pahala yang kelipatan, ya, pahala yang berlipat. Waqad qala Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan juga Imam Nawawi membawakan istidlal yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam al-birr, ya, dalam kebajikan dan ketakwaan. Tentu saja majlis mempelajari Al-Qur'an, apakah itu majlis qiraah atau majlis tafsir atau ulumul Qur'an lainnya, ilmu tajwid, itu adalah kebaikan. Itu adalah bagian dari kebaikan dan ketakwaan yang orang tolong-menolong dalam hal tersebut, dia mendapat pahala. Ya, walaupun orang yang berserikat hanya dengan jasa yang paling kecil. Ya, jasa yang paling kecil. Misalnya orang yang tukang sapu masjidnya. Ya, atau yang membereskan majelis tersebut. Itu pun mendapat pahalanya. Ya, sesuai kadarnya masing-masing. Wala syakka fi 'izami ajri sa'i fi dzalik, dan tidak ragu lagi tentang ya besarnya pahala orang yang mengusahakan hal tersebut. Orang yang mengusahakan untuk mengumpulkan manusia dalam rangka membaca Al-Qur'an. Ya, ini yang ditutup, pembahasan ini yang ditutup oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.